بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman masih terkait iman kepada para rasul. Bahwa nusus wahyu Quran dan sunnah dengan tegas menyatakan bahwa para nabi semuanya wafat. Artinya mereka sama dengan makhluk yang lain mengalami kematian. Kecuali yang memang syariat mengecualikan. Dan itu sangat sedikit. Tapi secara umum, semua mereka adalah manusia, meninggal layaknya manusia yang lain. Di antara dalil yang menjelaskan ini dalam Al-Baqarah, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian hadir ketika kematian mendatangi Ya'qub alaihissalam, yakni ketika Ya'qub meninggal dunia? Maka Nabi Ya'qub sebagai salah satu dari Nabi alaihissalam wafat, datang kematian kepadanya. Begitu pula dalam Ghafir tentang Nabiullah Yusuf, hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Sampai ketika beliau meninggal, kalian berkata tidak akan Allah utus setelahnya rasul. Hatta idza halaka, menunjukkan mereka pun wafat. Begitu pula Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam Saba, falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Ketika Sulaiman kami tetapkan untuk meninggal wafat, tidak ada satupun yang tahu kalau beliau wafat kecuali serangga kecil semacam rayap yang menggerogoti tongkatnya. Ini disebutkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedang memerintahkan pasukannya semua, binatang, jin dan yang lain, untuk mengerjakan suatu pekerjaan besar. Kemudian beliau sambil mengawasi dan melihat mereka dengan berpangku pada tongkatnya alaihissalam. Dan saat itu kemudian Allah wafatkan beliau, meninggal dalam keadaan berdiri dan memegang tongkatnya. Mereka semua, jin dan pasukannya yang lain, mengira Sulaiman masih hidup, masih mengawasi mereka, bekerja, ini, itu. Makanya Allah katakan tidak ada yang tahu beliau meninggal kalau saja bukan karena rayap ini. Rayap ini karena tongkatnya kayu digerogoti oleh rayap, rapuh sehingga jatuh, dan beliau pun kemudian jatuh karenanya. Baru mereka tahu ternyata Sulaiman sudah lama meninggal dunia. Al-Muhim, syahid bahwa Nabi Sulaiman pun wafat seperti para nabi yang lainnya. Di Zumar Allah juga sebutkan tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pasti mati wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun pasti mati sama. Karena setiap yang hidup pasti akan mati, dan itu keumuman dari yang Allah katakan dalam Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Semua nusus ini tegas mengatakan bahwa para nabi dan rasul meninggal, mati, sebagaimana manusia lain pun mati. Tadi beberapa pengecualian yang Allah sebutkan dalam Ali Imran 55, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, aku, lafadznya mutawaffika dari tawaffa, ya tawaffa, isim fa'ilnya mutawaffi. Mutawaffika secara lafaz mewafatkanmu. Namun mufassirin ada dua pendapat mereka tafsir ayat ini. Mutawaffik, ada yang menafsirkannya semakna dengan lafaz yang berikutnya, rafi'uka ilayya. Mutawaffika yakni diangkat. Diwafatkan dalam ayat yang dimaksud diangkat ke Allah, ke atas sana. Dan ini yang dikuatkan oleh Tabari, Ibnu Jarir. Atau yang kedua, mutawaffika, dan ini jumhur mufassirin, yang kedua mengatakan mutawaffika mewafatkanmu, artinya menidurkanmu. Karena tidur adalah wafat. Seperti di dalam ayat Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati. Diwafatkan. Kemudian Allah katakan, wallati lam tamut fi manamiha. Begitu pula yang belum mati di tidurnya, ya tawaffa. Diwafatkan saat dia dalam tidurnya. Makanya dalam doa mau tidur, Rasul ajarkan potongan hadis terkait ini, in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Jika nyawaku ini engkau ambil dalam tidur, sudah enggak bangun selamanya di dunia, maka rahmati. Tapi jika engkau lepas, engkau kembalikan, jaga sebagaimana engkau menjaga hamba-Mu yang saleh. Asy-syahid, tidur disebut wafat. Sehingga mereka tafsirkan mutawafika ditidurkan oleh Allah Nabi Isa karena beliau belum mati, belum wafat. Maka ini pengecualian dari keumuman nas yang banyak yang menyebutkan bahwa setiap manusia termasuk para nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Nabiullah Isa alaihi salam, begitu pula yang kedua pengecualian, walaupun ada khilaf kalau yang kedua ini terkait Nabiullah Idris alaihi salam. Nabi Idris. Idris disebut Idris dikasrat darsihil kitab karena banyak mempelajari Alkitab, sehingga beliau disebut Idris alaihissalam. Idris beberapa dari ulama salaf menjelaskan kalau beliau belum wafat. Hal ini mereka sebutkan terisyaratkan dalam Quran di surat Maryam terkait Idris, warafa'nahu makanan aliyya, terkait Nabi Idris. Wadkur fil kitabi Idris. Warafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris di tempat yang sangat tinggi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi, yaitu hadis Isra Mi'raj lebih menjelaskan bahwa beliau di langit yang keempat alaihissalam. Allah angkat di sana. Di beberapa riwayat menjelaskan seperti Ibnu Abbas, rufi'a fis sama' famata biha, diangkat di langit sana dan meninggal di sana. Namun Mujahid Ibn Jabir rahimahullah, imam tabi'in dalam tafsir terkhusus, mengatakan lam yamut, rufi'a kama rufi'a Isa, Nabi Idris belum meninggal, hanya saja beliau diangkat sama seperti diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Di beberapa riwayat, mungkin itu Israiliyat dari Wahab Ibn Munabbi dan yang lain, disebutkan bahwa Nabi Idris meminta kepada Allah untuk dimatikan kemudian dihidupkan kembali untuk merasakan beratnya dan sakitnya kematian agar lebih beribadah, lebih mempersiapkan untuk setelah kematiannya yang hakiki. Alhasil disebutkan beliau kemudian diwafatkan, kemudian dihidupkan. Lalu ditawari oleh para malaikat, engkau punya hajat? Kata Nabi Idris, naam, aku ingin melihat neraka agar lebih takut kepada Allah, lebih menjauh dari dosa, maksiat. Maka dibawa oleh para malaikat melihat neraka. Kemudian ditanya lagi, kamu mesti punya hajat? Kata Nabi Idris, naam, aku ingin melihat surga untuk lebih bersemangat dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka beliau pun diantarkan ke jannah. Di situ kemudian Nabi Idris dalam riwayat itu disebutkan beliau enggan untuk keluar dari jannah, untuk keluar dari surga. Ketika diingatkan, enggak mungkin, karena untuk jannah harus mati dulu orang, harus mengalami kematian, karena Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami, merasakan kematian, baru setelah itu nanti surga. Kata Nabi Idris alaihi salam, kematian sudah aku rasakan. Karena tadi beliau meminta untuk dimatikan dan untuk merasakan kematian seperti apa. Disampaikan pula kepada beliau juga, yang mati kemudian dihidupkan akan melewati neraka. Karena Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati jahannam ini. Di jembatan melewatinya begini. Kata Nabi Idris, aku pun telah melewati neraka melihatnya tadi. Dan beliau sebutkan pula bahwa bukankah Allah ketika menyebut kenikmatan penghuni surga, yang Allah sebutkan salah satu kenikmatannya kepada mereka, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak dikeluarkan dari surga. Itu sudah merasakan kenikmatan di dalamnya selama-lamanya, tidak mungkin dikeluarkan. Al-muhim, benar tidaknya, al-ilmu indallah, yang jelas ada pendapat di kalangan salaf bahwa Nabi Idris belum mati. Ada pula yang mengatakan mati dan dikubur oleh para malaikat di langit sana. Allah alam rinciannya seperti apa. Cuman sebatas kita tahu ada khilaf pendapat di kalangan salaf yang menyatakan demikian. Dua ini, Isa dan Idris alaihis salam. Adapun selain keduanya tidak ada khilaf bahwa semua pasti mati dan meninggal dunia. Salah satu ikhwah asatidzah pernah menyebutkan, kebetulan demikian tanpa di rekayasa atau tanpa direncanakan sebelumnya, ditemukan di majelis dengan seorang pendeta senior, profesor, dan dia dari Amerika. Terjadi obrolan ini itu, sampai di masuk kepada perkara tauhid, iman, dan si pendeta sepertinya misionaris karena banyak bisa bahasa Indonesia, walaupun logatnya ini, tapi bisa lancar bahasa Indonesia. Hasil ketika diskusi itu disampaikan kepadanya, Anda kan belajar Injil lama, bahkan sampai profesor dan pendeta ulama tentunya di Katolik. Anda tentunya membaca dan menguasai Injil. Ya tentu. Ada kesamaan dalam beberapa ayat Quran dengan yang tersebutkan di dalam Injil, kata Ustaz kita ini. Yaitu terkait Nabiullah Isa alaihissalam dan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Kalau Quran kami, kitab suci kami, menyebutkan, dibawakan ayat di Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, bahwa Isa berbicara saat masih bayi, masih digendong oleh ibunya, masih bayi kecil. Dan di Injil pun disebutkan demikian. Iya benar, kata dia, kata si pendeta ini. Memang ada di Injil disebutkan, di ayat ini disebutkan, entah Lukas atau apa, ayat sekian, bahwa memang Isa berbicara saat kecil, masih bayi, dan itu kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan pada beliau. Kata Ustaz kita lebih lanjut, cuman Pak Pendeta, saya tantang Anda, sekali lagi Anda sebagai seorang pendeta senior, profesor, dan menguasai Injil sedemikian rupa, dan Isa terutama orang nomor satu tentunya di agama Anda, bahkan sampai dituhankan, tentunya harus diketahui segala sesuatunya. Yang kami mau tanyakan, jika Injil juga menyatakan Isa berbicara saat bayi, pertanyaannya, apa yang dibicarakan Isa saat bayi itu? Bicara apa Isa alaihissalam saat masih bayi itu? Di situ dia tersentak dan kaget. Dia katakan, sungguh puluhan tahun saya belajar Kristen, teologi, dan Injil, baru detik ini saya dihadapkan dengan pertanyaan ini dan saya tidak mampu menjawabnya. Gak tahu. Memang kami yakin Isa bicara saat bayi. Tapi kalau Anda tanya apa yang dibicarakan Isa, ngomong apa dia saat bayi itu, gak tahu saya. Betul-betul mentok saya di sini, nggak bisa menjawab. Kata Ustaz kita, itulah kelebihan Quran. Di Quran kami disebutkan apa yang dibicarakan Isa. Ada di Quran, ada. Di mana Allah jelaskan bagaimana beliau berbicara. Qala inni Abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salah waz-zakah ma dumtu hayya. Aku adalah hamba Allah hamba, diterangkan. Hamba seperti hamba yang lain, diciptakan Allah, dimiliki Allah, dikuasai oleh Allah, diciptakannya, diberikan kepadaku kitab, dan dijadikan aku nabi, dijadikan aku barokah, dimanapun aku berada, diperintahkan kepadaku sholat, zakat selama aku hidup. Ini yang dibicarakan Isa saat dalam bayinya. Ulah terus didakwai, makanya masuk Islam. Ini cuman qadar Allah, dia belum mendapat hidayah. Al-Muhim, Isa dan Idris ala khilaf terkecualikan dari keumuman para nabi yang semuanya meninggal dunia, wafat. Mutasawwifah, orang-orang sufi berkeyakinan bahwa nabi itu masih hidup. Tidak mati. Mereka pahami dari beberapa nas yang itu paling mentoknya mutasyabihat, seperti kisah Mi'raj di Bukhari Muslim. Ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adam tiwalan ka'annahu min rijali san'ah atau syanu'ah. Dikala aku Isra, aku melihat bertemu Musa dan beliau adalah seorang yang tinggi seperti orang-orang suku syanu'ah, yang tinggi-tinggi. Wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an marbu'ul khalq ila al-humra wal bayad. Kemudian aku juga berjumpa melihat Isa dan beliau sedang-sedang. Ini enggak terlalu tinggi. Kulit beliau antara kemerah-merahan atau keputih-putihan. Syahid di sini, beliau melihat Musa, Isa dan beberapa nabi yang lain. Di situ kemudian mereka paham berarti para nabi itu hidup, enggak wafat. Tapi yang semacam ini tidak bisa untuk membentur nas yang banyak, yang jelas, yang menyatakan kematian para nabi. Dan begitu cara ahlul iman merujukkan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Muhkam-muhkam tadi banyak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau pasti mati, mereka semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini muhkamat semua. Setiap jiwa yang hidup pasti mati. Disebutkan oleh para ulama, adapun seperti Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj, yang dilihat oleh Rasul SAW adalah arwahnya para Rasul yang terlihat ada pada jasad mereka. Sehingga dilihat jelas memang oleh Rasul ada Musa, Isa dan yang lain. Adapun jasad mereka di bumi, di kuburnya tadi, kecuali yang syariat bedakan seperti Isa atau Idris. Yang lain jasadnya di bumi. Yang Rasul lihat saat beliau diangkat adalah arwah dari para anbiya. Nabi Yahya, begitu pula Harun, Musa, Ibrahim, semuanya. Maka demikian ahlul iman meyakini bahwa Allah muliakan para rasulnya, diangkat arwah mereka ke langit, diberi kenikmatan, diagungkan oleh Allah, maka jasad mereka pun dijaga oleh Allah di bumi, di kuburnya. Jasadnya pun dijaga dan dilindungi oleh Allah. Makanya Rasul katakan Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya itu beda mereka dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tentu jasadnya rusak, dimakan rayap, ulat, dan binatang-binatang dalam tanah, sehingga rapuh, hancur. Tidak demikian dengan para nabi. Dijaga oleh Allah, sebagaimana arwah mereka pun dimuliakan di langit sana. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, di Musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasul katakan Allah haramkan bumi untuk memakan atau merusak jasad para nabi. Maka utuh. Menguatkan ini kisah Nabi Daniel, disebutkan di zaman Umar radhiyallahu taala, ditemukan dan masih utuh, seakan baru hari itu meninggal. Utuh jasadnya, padahal entah berapa ratus tahun sebelum Rasul sallallahu Nabi Daniel alaihi salam. Alhasil kemudian oleh Umar disembunyikan jasadnya agar tidak menjadi fitnah. Sungai dibendung sekian panjang dan dibuat galian banyak juga sekian titik, kemudian ditaruh jasadnya di salah satu titik itu, timbun, kemudian sungainya dibuka kembali ngalir, sehingga nggak ada yang tahu di mana jasad Nabi Daniel tersebut. Dan itu kehati-hatian Umar terhadap tauhid umat ini. Kalau enggak bisa diagung-agungkan dan disembah selain Allah. Asyahid bahwa begitulah Allah memuliakan para nabinya, arwah maupun jasad mereka. Kamu kalau mengatakan di depan orang-orang sufi bahwa Nabi meninggal, Rasulullah wafat, marah mereka. Betul-betul marah, kamu bisa dicaci maki habis oleh mereka. Kamu enggak hormat, enggak mencintai Rasul, enggak memuliakan Rasul. Kif kamu katakan Rasulullah wafat? Bagaimana Rasulullah mati, Rasulullah hidup? Enggak terima mereka, karena kejahilan dan kebodohannya. Kematian bukan suatu penghinaan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah sendiri yang mengatakan kau pasti mati dan mereka pun pasti mati. Ibrahim itu terkait iman kepada para rasul. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.